لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih pada kitab Qasamah dan Al-Muharibin bab yang ke-10 yang berbunyi babu sihhatil iqrari bil qatli wa tamkini waliyil qatili minal qisasi wastihbabi talabil afwi min. Di sini ada tiga poin. Yang pertama, sahnya pengakuan orang yang membunuh. Jadi ketika dia mengaku membunuh, maka itu sudah menjadi landasan hukum di pengadilan. Pengakuan dia membunuh itu sudah merupakan landasan untuk memutuskan hukuman. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan hal yang sama ketika pengakuan itu tidak ada. Ketika orang Yahudi dituduh membunuh, ternyata mereka menolak. Mereka membantah bahwasanya mereka membunuh, sehingga keputusan pun tidak bisa ditetapkan. Mereka tidak mau tidak mengakui pembunuhan, sementara yang terbunuh juga tidak mau bersumpah. Ya, 40 kali sumpah. Ya. Sementara yang dituduh membunuh pun tidak dibiarkan untuk bersumpah, maka tidak bisa dilakukan proses hukum. Di sini bila mana pengakuan membunuh itu benar, dan kasus Yahudi juga ketika dia tertuduh membunuh seorang wanita, ya, tertuduh membunuh seorang wanita karena hendak mengambil perhiasannya. Ketika dia dimintai pengakuannya dan dia mengaku, ya, pengakuannya itu yang menjadi landasan hukum dari oleh Nabi untuk menetapkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Jadi ini yang dimaksud. Poin yang pertama, sihhatul iqrari bil qatil. Sihhatul iqrari bil qatli. Sahnya ya, menjadikan pengakuan sebagai landasan hukum walaupun kasusnya pembunuhan. Walaupun kasusnya pembunuhan. Bab keabsahan pengakuan tentang pembunuhan. Absah dan sah bila mana dia mengaku membunuh. Ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, watamkin waliil qatili minal qisas, dan memberikan kesempatan kepada keluarga yang terbunuh untuk mengkisas, menuntut kisas. Ya, memberikan kebebasan dan memberikan kemudahan kepada keluarga yang terbunuh, keluarga korban, untuk menuntut qisas. Ya, untuk menuntut qisas. Jadi dimudahkan sekali, bukan ditutup-tutupi, bukan diupayakan bagaimana mereka tidak bisa menuntut qisas. Qisas adalah menghukum sesuai dengan kejahatan. Ya, menghukum sesuai dengan kejahatan. Bila mana kejahatannya adalah membunuh, maka dibunuh. Bila mana kejahatannya adalah mencongkel mata, maka dicongkel matanya, dan seterusnya. Jadi ketika keluarga korban itu mendapatkan kepastian hukum, kepastian bahwa terjadi pembunuhan yang zalim, maka mereka keluarga korban dibukakan kesempatan sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, untuk menuntut qisas. Mereka bebas. Jadi penetapannya bukan pada pengadilan agama, bukan pengadilan Islam yang mengarahkan untuk dikisah, enggak. Tetapi ini tuntutan dari keluarga korban. Bila mana keluarga korban menuntut qisas, maka tidak akan mungkin pemerintah mengalihkannya. Ya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin pengadilan Islam mengalihkan tuntutan tersebut kepada yang lebih ringan. Tetap dibukakan kesempatan kepada keluarga korban untuk menuntut qisas. Ya. Makanya pernah kita bercerita, sampai sekarang penerapannya demikian. Itu ketika terjadi pembunuhan, maka keputusan awal adalah qisas. Ya. Tetapi bila mana korban masih memiliki keluarga yang dimintai atau ditunggu tuntutannya, maka ditunggu. Bila mana dia masih berumur 10 tahun, memang tergolong mumayyiz, tetapi belum bisa diambil keputusannya, maka ditunggu baligh, atau masih kecil, masih bayi, maka ditunggu baligh, karena kemungkinan yang ditunggu ini nanti tidak menuntut qisas. Ya, tidak menuntut qisas, tetapi intinya bahwa dibukakan kebebasan sebebas-bebasnya kepada keluarga korban untuk menuntut qisas. Ini Islam. Ini kaidah dalam Islam, yaitu wa tamkinu ahli al-qatil wa tamkin waliy al-qatil min al-qisas. Bolehnya ahli waris menuntut qisas. Ini menerjemahkan dengan sekedar boleh, ya, ini terlalu ringan. Tetapi membukakan kesempatan kepada ahli waris untuk menuntut qisas sebesar-besar dan selebar-lebarnya. Jadi keputusan bukan di pengadilan, tetapi di mereka. Mereka yang bila mana semuanya menuntut qisas, maka pengadilan tidak akan mungkin merubah walau secuil pun. Ya. Jadi keputusan hukum kembali kepada ahli atau waliyil qatil. Poin yang ketiga di bab ini adalah wastihbabu talabil afu minhu, dan disunahkannya meminta kepada ahli waris untuk memaafkan. Ya. Jadi pengadilan memberikan permohonan untuk memaafkan. Ada penawaran kepada mereka. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama qisas. Yang kedua diarahkan mereka untuk memaafkan. Karena memaafkan ini jauh lebih baik daripada menuntut qisas. Ya, memaafkan sehingga pembunuh ini jadi selamat nyawanya. Ya, ini jauh lebih baik daripada menuntut qisas. Kalau sudah menuntut qisas, maka tidak ada janji pahala apa-apa. Ya, hanya sekedar untuk membebaskan pembunuh dari tuntutan di akhirat. Sementara yang menuntut, keluarga yang korban, itu sama sekali tidak mendapatkan nilai poin pahala sedikit pun. Makanya sunnah untuk menawarkan kepada mereka untuk memaafkan. Jadi ada tiga poin. Yang pertama, sahnya pengakuan dijadikan sebagai landasan hukum walaupun pengakuannya membunuh. Kemudian yang kedua, membukakan tuntutan qisas selebar-lebarnya kepada waliyil qatil, ahli waris. Kemudian yang ketiga, sunnahnya menawarkan untuk memaafkan, karena ini jauh lebih baik. Ketika dia memaafkan di dunia, nama mereka pasti akan harum. Di akhirat mereka akan mendapatkan pahala besar. Di dunia nama mereka harum, walaupun mereka tidak menginginkan itu, tetap akan harum karena telah memaafkan. Yang kedua, di akhirat nanti mereka akan dapatkan pahala yang besar. pahala yang besar, karena memang ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari bab, dan kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis nomor 19. Tengok dari awal. Iya. 18 19. 4319. Halaman 319. Al-Imam Muslimun rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adzin al-Ambari qala haddatsana abi qala haddatsana Abu Yunus an Simak ibn Harb an Alqamah ibn Wa'il حدثه أن أباه حدثه أن أباه رضي الله تعالى عنه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis dari hadis Wa'il, hadis Wa'il sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم. Ia bercerita, inni laqa'idun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya benar-benar duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, benar-benar sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'a rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Wa'il ini duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seseorang. Yaqudu akhara binis'atin, sedang menarik seseorang dengan tali pengikat. Ada tali nis'ah, itu tali terbuat dari kulit yang dirajut, itu nis'ah. Jadi diikatnya orang ini, kemudian ditariknya orang tersebut menuju Nabi dengan keras. Ya. Sementara Wa'il bersama Nabi ketika itu, dia yang bercerita tentang kejadian ini. Idh ja'a rajulun yaqudu akhara binis'atin. Faqal, ketika sampai kepada Nabi, orang yang menarik laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, hadza qatala akhi, orang ini telah membunuh saudaraku. Jadi tindakannya yang kasar tadi tidak ditegur oleh Nabi. Jadi ini salah satu yang boleh dilakukan dalam agama, ketika pelaku kriminal seperti ini dikasari, ya, tetapi dibawa ke pengadilan. Dikasari tetapi hanya sekedar diikat, kemudian dibawa ke pengadilan, bukan menghukum, hanya diikat. Ya, karena kalau tidak diikat, dia akan lari. Diikat kemudian dibawa ke pengadilan, bukan menghukum. Ya, bukan menghukum seperti yang terjadi di zaman kita ini. Seringkali pengadilan tidak berguna. Yang menghukum massa. Yang menghukum massa. Padahal prakteknya yang menghukum pengadilan, pemerintah. Mereka sah-sah saja untuk bertindak keras dengan cara seperti tadi. Diikat, ditarik, kemudian mulai dikasuskan. Hadza qatala akhi, orang ini telah membunuh saudaraku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi bertanya, aqataltahu, apa benar engkau telah membunuhnya? Kepada yang ditarik tadi. Faqala, maka dia berkata, innahu, ini dia bukan yang tanya, tetapi yang menarik. Yang menarik tadi, yang menyeret, ya, yang menuntut. Faqal, kata orang tadi, innahu law lam ya'tarif, aqamtu alaihi albayyina. Dia kalau seandainya tidak mengaku, kata orang yang menyeret dan mengasuskan tadi, maka saya akan datangkan bukti. Jadi ini yang memang sesuai dengan ketentuan kasus-kasus di pengadilan agama Islam, yaitu yang menuntut atau yang mengkasuskan harus membawa bukti. Al-bayyinatu alal mudda'i, kata Nabi dalam hadis yang lain. Al-bayyinah alal mudda'i. Orang yang menuntut, orang yang mengkasuskan harus membawa bukti, saksi atau yang lainnya. Maka kata orang tadi, kalau dia tidak mengaku, ya Rasulullah, saya akan datangkan buktinya. Qala, ini baru perkataan yang tertuduh. Na'am qataltuhu. Nah, ini yang sesuai dengan poin yang pertama tadi. Na'am qataltuhu. Benar, saya yang telah membunuhnya. Saya telah membunuhnya, kata yang dituduh. Qal, Nabi bertanya, kaifa qataltahu? Bagaimana engkau membunuhnya? Jadi praktek membunuh pun, cara membunuh pun harus diketahui. Ya. Ditanya oleh Nabi SAW, kaifa qataltahu? Bagaimana kamu membunuhnya? Ya, mengerikan memang. Faqal, qal, katanya, kuntu ana wa huwa, kami berdua, saya dengan yang terbunuh tadi, yang dibunuh, nakhtabitu min syajaratin. Ya, bekerja, melakukan pekerjaan al-khabat. Pekerjaan khabat ini artinya adalah mengumpulkan daun-daun sebuah kayu. Jadi yang diambil daunnya. Sekarang ada. Tetapi bukan cara memetik, tetapi dengan cara memukul batangnya dengan kayu, kemudian nanti akan berjatuhan daunnya. Dan daunnya itu untuk makanan hewan, makanan hewan ternak. Begitu cara pengambilannya. Jadi pekerjaan yaitu mengambil daun-daun kayu dengan cara memukul, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, memukul batangnya dengan kayu, nanti akan bergetar turun daunnya. Daunnya itu yang dikumpulkan untuk makanan hewan ternak. Ya. Jadi orang yang dia dengan yang terbunuh kerjanya itu. Ya. Fasabbani. Lalu dia mencela saya. Dia mencela. Itulah penyebabnya. Awalnya hanya bahaya atau hanya dosa lisan. Menunjukkan bahwasanya lidah ini sangat berbahaya. Fasabbani, maka dia mencela saya. Fa'aldobani, celaannya itu membuat saya marah, emosi. Fadarabtuhu bilfa'si ala qarnihi faqataltu. Maka saya pukul dia dengan kapak di kepalanya, di bagian sebelah, bagian dekat sebelah kepalanya. Saya pukul dia dengan kapak. Korn itu tempat tanduk. Biasanya tanduk kan di sebelah kiri atau kanan. Ya, di situ posisi tanduk sebenarnya, bukan di tengah. Jadi dipukulnya di sini ya. Faqatal tuhu, maka saya membunuhnya. Itu cara membunuh yang dilakukan oleh orang ini. Di zaman Nabi, pelakunya sahabat Nabi. Ya, terjadi saling mencela, terjadi saling bertengkar, dan salah satu dari mereka mencela, ya, mencaci, menghina, maka yang lawannya tidak kuasa menahan amarah, akhirnya dia membunuh dengan cara yang luar biasa, sadis, ya, memukul kepalanya dengan kapak, ya, dan mati. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, hal laka min syai'in tu'addihi an-nafsika, Kata Nabi kepada pembunuh ini, apakah kamu memiliki sesuatu yang engkau bayarkan kepadanya sebagai tebusan? Ini penawaran pertama di hadapan orang yang mengkasuskan tadi. Nabi SAW bukan memutuskan langsung, tapi menawarkan. Dan ini yang ada pada poin ketiga tadi, wa istihbabu talabil afi minhu, sunnahnya meminta memaafkan. Maka itu yang didahulukan oleh Nabi. Hal laka min syai'in tu'addihi an nafsik, apakah engkau memiliki harta, harta benda yang bisa kamu tunaikan untuk menebus dirimu? Tentu setelah persetujuan ini dia tawarkan kepada ahli waris. Qala mali malun illa kisai wa fa'si. Kata yang membunuh tadi, saya tidak punya harta kecuali pakaian kisa, ya, pakaian yang diselubungkan, ya, pakaian yang di kayak sarung, tetapi untuk bisa di menutupi bagian bawah dan bagian atas, ya, satu style, bentuknya seperti kain ihram. Ya. Illa kisai wa fa'si, dan kapak yang tadi digunakannya untuk membunuh, itulah hartanya, tidak ada yang lain. Ya. Qala fatara qaumaka yashtarunaka, itu yang pertama tadi. Yang kedua, apakah keluargamu, ya, kaum kamu, yaitu yang sesuku denganmu, kamu lihat mereka bisa menebusmu atau mau menebusmu? Kata Nabi kepada pembunuh tadi, fatara qaumaka yashtarunaka, yashtarun yang membeli, karena sudah akan pasti diponis hukum mati. Apakah keluarga-keluarga besarmu akan bisa dan mau untuk menebusmu, membelimu? Kata Nabi kepada yang membunuh tadi, qala ana ahwanu ala qaumi min dzaka. Kata orang tadi, saya lebih hina di pandangan kaum saya daripada itu. Maksudnya, tidak akan mungkin mereka mengeluarkan biaya besar demi saya. Ya, matinya saya tidak berarti bagi mereka. Itu kata yang membunuh. Farama ilaihi binis'atihi, maka ana ahwanu ala qaumi min dzaka. Farama ilaihi binis'atin, ya, saya lebih hina di pandangan kaum saya daripada tali ini, tali yang mengikatnya tadi. Itu lanjutannya, lebih hina di mata kerabat dan keluarga besar saya daripada tali ini. Kemudian dilemparkannya di hadapan Nabi ke tali tersebut. Artinya tidak akan mungkin keluarganya menebus, keluarga besarnya menebus. Ya. Wa qala dunak sahibaka fantalaqa bihi rajulu falamma walla qala Rasulullah sallam, ya. Wa qala dunaka sahibaka fantalaqa bihi rajulu. Ya. Falamma walla qala Rasulullah sallam in qatalahu fahuwa mithluh. Jadi ketika Nabi SAW memberikan penawaran-penawaran diat tadi, ya, membayar diat, jadi yang menuntut tadi tidak puas, ya, tidak puas, maunya dia apa? Maunya dia dikisos, maka diambilnya kembali, ditariknya, dibawanya orang ini. Ya, biar ditangkapnya, ditahannya terlebih dahulu. Ya, ditahannya, dan dia tidak mau dilanjutkan tawaran Nabi tadi. Dibawanya. Setelah dia pergi, ya, falamma walla qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, in qatalahu fahuwa mithluh. Ya, jika dia tetap membunuhnya, artinya menuntut qisas, maka dia persis seperti dia, maksudnya seperti pembunuh. Kesamaan di sini bukan persamaan dosa, tetapi kesamaan ingin menghilangkan nyawa. Ya. Kesamaan keinginan untuk menghilangkan nyawa. Walaupun yang ahli waris ini tidak akan berdosa, tetapi kan emosinya untuk menghilangkan nyawa sama dengan emosinya orang ini ketika dia membunuh. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Maksud kesamaan itu bukan berarti menuntut kisos itu tercela, tetapi kemauan untuk menghilangkan nyawa itu sama. Itu saja. Dan tidak tercela yang kedua ini, yang menuntut. Karena dia menuntut haknya itu, yaitu kisos. Ya. Tetapi Nabi SAW menjelaskan kesamaan keinginan untuk hilangnya nyawa. Faraja'a mendengarkan ucapan Nabi tadi, dia kembali. Faqala ya Rasulullah, innahu balagani annaka qulta in qatalahu fahuwa mithluh. Ya. Kata dia, membawa orang itu lagi berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, sampai ke telinga saya bahwa engkau bersabda, jika saya tetap menuntut bunuh, maka saya sama saja dengan dia. Ya, sama saja dengan dia. Kata orang ini karena takut. Wa akhadtuhu bi amrika. Maka saya kembali membawanya karena permintaanmu. Ya, artinya dibawa untuk meminta keputusan Nabi kembali. Faqala Rasulullah sallam, maka Nabi berkata kepada yang menuntut tadi, "Ama turidu an yabu'a bi ismika wa ismi sahibika? Tidakkah engkau mau dosamu dan dosa saudaramu ya, dipikul oleh orang ini? Ya. Tidakkah engkau mau dosamu dan dosa saudaramu yang terbunuh dipikul oleh pembunuh ini?" Jadi keutamaannya besar memang. Ya. Wa qala ya Nabi Allah, kata orang tadi, wahai Nabi Allah, la'allahu qala bala. Qala fa inna dzaaka kadzaaka. Qala farama bi nis'atihi wa khalla sabila. Ya, kata orang tadi benar. Ya, saya mau. Ya. Mau maksudnya mau apa yang ditawarkan oleh Nabi. Ya, fa inna dzaaka kadzaaka, sungguhnya itu seperti yang kamu inginkan. Farama bi nis'ati, maka dia lemparkan tali yang mengikat orang tersebut. Kemudian dia bebaskan orang tadi di jalan Allah. Wa khalla sabilahu, dan dia bebaskan. Karena tawaran Nabi ya, agar dia memaafkan. Jadi dalam hadis yang cukup panjang tadi mencakup atau terdapat 3 poin tadi. Yang pertama, menetapkan keputusan qisas dengan pengakuan ya, dari dosa pembunuhan. Kemudian yang kedua ya, ahli waris bebas untuk menuntut qisas ya, karena Nabi SAW tidak melarang dia, hanya sekedar menawarkan untuk memaafkan. Untuk ini poin yang ketiga tadi, memberikan bantuan agar seseorang dibebaskan dari qisas. Dan ini yang seringkali dilakukan ya, bukan seringkali ya, tetapi beberapa kasus kita mendengar pemerintah, karena penerapan hukum qisas ini hanya di yang kita ketahui dengan cara yang benar, karena di bawah bimbingan para ulama di Arab Saudi ya. Dan kita mendengar beberapa kasus yang diceritakan oleh hakim itu sendiri kepada kita. Memang kita cukup lama juga menjadi penerjemah di sana, menceritakan tentang ada beberapa kasus dalam yang baru selesai kasusnya dalam memakan waktu yang sangat lama, belasan tahun ya, karena adanya usaha dari pemerintah untuk meminta maaf, memintakan maaf, ya, memintakan maaf kepada kepada ahli waris keluarga korban. Jadi ada peran dari pemerintah untuk menyelamatkan nyawa tersebut. Ini dalam kasus kisosnya pembunuhan. Tapi kalau dalam kasus pengerusakan, merusak moral seperti menyeludupkan narkoba, ini tidak ada maaf. Ya, tidak ada maaf. Tetapi kalau dalam kasus membunuh, maka ada peran dari pemerintah untuk memintakan maaf. Memintakan maaf. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dia menawarkan diyat kepada yang membunuh, tetapi atas persetujuan yang menuntut. Kalau dia tidak setuju, maka tetap dibunuh. Tetap dibunuh. Jadi hadis yang pertama ini mencakup tiga poin tadi. Ya, mencakup tiga poin tadi. Kita baca hadis yang berikutnya. Hadis kedua. Ada. Memang tidak jelaskan dia. Kalau dia memaafkan pasti dia. Pasti dia. Dia memaafkan hanya untuk menyelamatkan nyawa. Ya. Memaafkan itu hanya sekedar menghapus kisas membunuh. Tetapi dia tetap berlaku. Kalau tidak ada dia, berarti mudah saja orang membunuh sekarang ini. Kasus ini tetap, walaupun tidak disebutkan, karena sudah maklum. Sudah maklum, maka tidak dijelaskan. Pembunuh minimal membayar diat. Walau dalam kasus keluarga memaafkan, maka dia membayar diat. Kenapa dia berpindah kepada diat? Karena dimaafkan. Ya. Karena dalam masalah pembunuhan ini hanya dua hukumnya. Yang pertama adalah kisas. Kalau kisas di pembunuhan ini, hukum bunuh ini dihapus oleh keluarga, oleh ahli waris, maka dia secara otomatis pindah ke diat tanpa dijelaskan sekalipun, karena memang itu yang sudah dimaklumi. Jadi pemerintah seperti Nabi lakukan, ya, seperti terjadi kasus Yahudi tadi, Nabi yang bayar. Ya, cuma memang tidak ada penjelasan detail di sini, karena memang dalam pemerintah Islam ketika tidak ada, keluarga besar pun tidak mau, maka kasusnya nanti akan diemban oleh Baitul Mal. Baitul Mal. Tetapi tidak akan diumumkan itu, nanti orang membunuh, karena orang-orang miskin sibuk membunuh orang. Ya. Tidak akan diumumkan. Ya. Ya, bukan peti masuk. Artinya ketika orang miskin membunuh, dia tidak akan, dia aman. Pertama ada nanti anjuran dorongan pemerintah untuk memaafkan, dan dia tidak bayar apa-apa. Karena yang akan membayar pemerintah ini tidak akan diumumkan kepada rakyat. Ya. Ini maslahat hukumnya tidak akan diumumkan. Jadi kasusnya pun juga tidak disebutkan karena akan berkaitan dengan kasus yang lain. Seperti kasus Yahudi, ya. Nabi SAW bayarkan diatnya 100 ekor unta dibayar oleh Nabi. Ya. Yang menceritakan dengan detail mengatakan saya yang termasuk mengantarkannya unta itu dan saya disepak oleh unta. Ya. Ya. Jadi itu kasusnya. Tapi walaupun dalam kasus ini tidak diceritakan detail karena memang sudah maklum. Ya, tidak kisos berarti diat. Tidak kisah berarti dia, karena itulah hukumnya. Tidak dibebaskan begitu saja. Ya, pembunuhan ini dosanya besar. Dan hukumannya di dunia pun besar. Maka tidak akan mungkin dimaafkan oleh keluarganya, sementara keluarga tidak ada mendapat apa-apa. Pasti akan berpindah secara otomatis kepada dia. Walaupun, karena ini kan untuk memuliakan nyawa. Memuliakan nyawa. Ketika yang membunuh tidak punya harta, ini kasus individual. Tidak boleh diumumkan kepada nota peraturannya, nanti yang tidak punya harta akan dibayar pemerintah. Tidak akan dibuatkan gitu. Tidak akan ada pembuatannya. Ini keputusan dari pemerintah sendiri. Ya, tidak dibunyikan dalam aturan. Maka di sini tidak disebutkan detail oleh Nabi SAW. Kita baca hadis yang kedua. 4320. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wahaddathani Muhammad ibn Hatim, qala haddathana Sa'id ibn Sulaiman, qala haddathana Husayn, qala akhbarana Ismail ibn Salim, an Alqamata bin Wa'il, an Abi. Wa'il yang tadi. Qala utiya Rasulullah SAW birajulin qatala rajulan faaqada waliyal maqtul minhu fantalaqa bihi wa fi unuqihi nis'atun yajurruha falamma ajbara qala Rasulullah SAW alqatilu wal maqtulu finnar. Jadi usaha pemerintah untuk membuat para ahli waris itu memaafkan ini besar, karena manfaatnya kepada mereka sendiri. Jadi ancaman-ancaman yang dibacakan walaupun bukan untuk mereka, seperti tadi, kalau dia tetap menuntut bunuh maka dia sama dengan dia. Nah, samanya ini memang tidak, ya tidak tidak sama dosanya, tetapi sama inginnya hilangnya nyawa. Nah, ini yang membuat orang ini juga merasa takut. Ya, bagi usaha-usaha untuk memaafkan sehingga para ahli waris ini mendapatkan pahala yang besar, itu dilakukan oleh pemerintah. Di sini bahkan lebih keras lagi. Ya, hadis yang kedua ini lebih tegas lagi, ketika juga tidak ada nampak, ya, cara pertama tidak bermanfaat, orang ini tetap menuntut qisas, dan dia kalau tidak bisa sekarang, dan kalau tidak engkau putuskan sekarang saya bawa kembali. Dibawanya, diikatnya sendiri. Ya. Nah, ketika dia pergi itu Nabi SAW berkata, kalau seandainya dia tetap ingin membunuhnya, Nabi mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sebenarnya yang dituju oleh Nabi bukan dia yang menuntut, tetapi Nabi SAW menginginkan yang lain, seperti yang jelas oleh Imam Nawawi. Nabi SAW hanya mengungkapkan kata hadisnya yang lain. Hadis ketika ada orang yang bertengkar, kedua-duanya memakai senjata, karena salah satu dari keduanya lebih kuat dan lebih lihai, ya, maka dia berhasil membunuh lawannya. Padahal kedua-duanya sudah merah matanya, ya, sudah siap dengan senjata masing-masing. Nah, dalam kasus yang seperti ini, al-qatilu wal-maqtulu finnar, yang membunuh, yang terbunuh, terancam neraka. Ya, ini hadis yang lain, konteksnya lain, tetapi Nabi ingin menarik perhatian dia, maka diucapkan oleh Nabi hadis tersebut, al-qatilu wal-maqtulu finnar. Mendengar itu, orang ini takut. Ya, orang ini kembali, padahal dari awal dia sudah pokoknya mati, orang ini harus dibunuh. Ya. Tetapi ketika mendengar kata-kata Nabi, walaupun maksudnya bukan beliau ini, akhirnya dia mulai mundur. Ya. Dan menanyakan itu, Nabi, saya dengar kamu mengatakan demikian. Iya, saya mengatakan demikian. Tapi Nabi dalam hatinya maksudnya bukan dia. Ya, maksudnya untuk orang yang sedang bertengkar, sementara ini dia menuntut haknya sendiri. Tetapi Nabi ingin dia ini mendapatkan keutamaan besar, agar dia memaafkan. Karena kalau dia menuntut bunuh, qisas, dia tidak dapat apa-apa. Hanya sekedar menghilangkan emosinya dan puas dengan terbunuhnya pembunuh. Tetapi dia tidak membawa pahala apa-apa. Ya, di dunia dia tidak mendapatkan pujian. Ya, tidak mendapatkan hasil dari apanya. Kemudian di akhirat juga tidak membawa pahala. Karena dia sedang mendapatkan bagiannya di dunia. Maka Nabi keras untuk dia memaafkan. Dimunculkanlah oleh Nabi kata-kata tadi, al-qatilu wal-maqtulu finnar, yang membunuh, yang terbunuh. Kalau zahirnya kan tentu dia, tetapi kan zahirnya bukan untuk dia, dia menuntut haknya sendiri. Yang al-qatilu wal-maqtulu finnar itu untuk orang yang sedang berhadapan, satu bawa parang, yang satu bawa kapal, bukan parang, ya, kapal. Kedua-duanya sudah siap dengan sama-sama emosi. Ternyata yang satu terbunuh, yang satu berhasil membunuh. Kedua-dua orang ini terancam neraka. Yang terbunuh, walaupun dia terbunuh di dunia, tetapi nanti akhirnya dia akan terancam neraka. Para sahabat heran ketika mendengarkan hadis ini, lalu Nabi menjelaskan, bukankah dia juga ambisius untuk membunuh, cuma karena dia salah, kalah tangkas, kalah kuat, ya, sehingga dia terbunuh. Dan fasilitas untuk membunuh sudah siap semuanya, emosinya, senjatanya sudah siap membunuh, maka kedua-duanya terancam neraka. Terancam neraka ini bukan keluar dari agama, ya, dosa besar, dosa besar. Jadi itu yang diucapkan Nabi SAW agar dia benar-benar takut, dan ternyata benar berhasil. Seperti hadis yang pertama tadi, dia kembali membawa orang tersebut, kemudian dia memaafkannya. Dengan memaafkan itu, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di dunia Allah akan harumkan namanya, walaupun itu bukan tujuannya. Ya. Orang pemaaf akan dicintai oleh siapapun juga. Dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat menganjurkan untuk memaafkan. Wa in ta'fu ya. Khairul lakum, jika kamu memaafkan maka itu terbaik bagimu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Nabi SAW juga berharap demikian, ternyata berhasil. Orang tadi memaafkan, dan setelah dimaafkan maka yang membunuh selamat nyawanya, tentu dia tidak akan terlepas dari tuntutan hukum. Baik itu hukuman bahagian dari ahli waris, yaitu mendapatkan diyat, dan dari pemerintah pun dia akan mendapatkan hukuman, yaitu dikurung, diberikan efek jera, tidak mudah membunuh, ya itu lanjutan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qatil wal maqtulu fin nar fa ata rajulun ar-rajula fa qala lahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalla anhu, maka dia maafkan, bebaskan. Qala Ismail ibn Salim fa dzakartu dzalika li Habib ibn Abi Thabit fa qala hadathani ibn Aswa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama sa'alahu an ya'fu anhu fa aba. Itu kata-kata tadi diucapkan Nabi karena pertama kali Nabi minta dia memaafkan, ternyata dia enggan, kemudian dikeluarkan oleh Nabi kata-kata yang kedua. Itu adalah kata-kata pemungkas dan ternyata berhasil. Orang tadi akhirnya memaafkan. Bukan dia yang terancam neraka. Dia tidak akan terancam neraka karena dia menuntut haknya. Cuma dia, Nabi SAW ingin dia mendapatkan pahala besar, maka Nabi SAW mengungkapkan kata-kata tadi sehingga dia takut dan akhirnya dia memaafkan. Karena memaafkan itu yang terbaik dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Dan itu hadis yang kedua dan terakhir di bawah bab yang ke-10 tadi. Ya, berkisar 3 poin yang ada di bab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan awal pekan yang akan datang, ke bab yang ke-11. Dan ini juga tidak seberapa ya. Kitab ini sampai berapa bab? 11. Ya, insyaallah akan kita selesaikan awal pekan depan. Itu beberapa hari, 2 hari atau 3 hari. Insyaallah kita lanjut ke bab yang terkait juga dengan bab ini, kitab yang terkait juga dengan kitab ini, yaitu Kitabul Hudud. Al-Hudud ini hukum-hukum yang ditetapkan oleh agama di dunia. Seperti potong tangan untuk mencuri, kisos juga termasuk di situ, rajam untuk yang berzina yang sudah menikah, cambuk ya, jilid untuk pezina yang belum menikah, ini termasuk had-had yang ditetapkan dalam agama. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته